Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Pertama kali diturunkan oleh Allah Al-Quran pada bulan Ramadan, dan sebagian besar dari Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Apa sungguhnya peranan Al-Quran, fungsi Al-Quran bagi kita kaum muslimin? Hudal linnas, wabayinati minal huda wal furqan. Dia menjadi petunjuk kita. Apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini ada dalam Al-Quran. Apakah di bidang politik, kepemimpinan, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, keluarga, dan lain sebagainya. Oleh itu, maka kita kaum muslimin, mari kita dekat dengan Al-Quran. Mari kita baca Al-Quran. Mari kita fahami Al-Quran. Mari kita tadabburi Al-Quran. Sebab dengan membaca, memahami, mentadabburi Al-Quran, insyaAllah kehidupan kita akan baik. Salah satu penyebab kaum muslimin masih belum mendapatkan keberkahan dari Allah, karena masih jauh, tidak bermuamalah secara dekat dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Ramadan kita jadikan sebagai bulan mendekatkan diri kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan kita pada Al-Quranul Karim. Insya Allah Al-Quran akan menjadi rahmat, petunjuk bagi kita semua di dunia ini, maupun nanti akan memberikan syafaat di akhirat nanti bagi orang yang membacanya. Insya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.